yang terlarang. Sepuasnya engkau memandang, sepuasnya engkau memandang. Padaku tiada yang terlarang. Sebentar akan ku pasang tilam, tempat kita berdua tenggelam di dalam lautan madu. Sorga dunia pengantin baru. Cepatlah sayang, cepatlah sayang, aku tak sabar, aku tak sabar. Kenangan kita malam ini tak terlupakan sampai mati. Surga dunia. Sebentar akan ku pasang tilam, tempat kita berdua tenggelam di dalam laut. Surga dunia, menikmati surga.